Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا وبارك الله فيكم. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang masih memudahkan kita untuk melanjutkan majelis kita membahas kitab Lum'atul I'tiqad. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang barakallahu fikum tauhid al-asma wa sifat. Maka pada pertemuan kali ini insyaallah taala akan masuk pada pasal yang baru, yaitu faslun fi kalami a'immatis salafi fis sifati. Pasal perkataan atau ucapan imam-imam salafus soleh fis sifat, tentang sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Apa ucapan mereka berkaitan dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa memegangi ucapan dan pendapat mereka? Kata Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala, beliau mengatakan qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Berkata Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, semoga Allah meridainya. Walaupun doa dengan keriduan kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih khusus, lebih masyhur diberikan kepada para sahabat. Ini berkaitan mimbabil jawaz tentang kebolehannya, boleh-boleh saja diberikan kepada selain sahabat radhiyallahu anhu. Akan tetapi berkaitan dengan keafdolan tentunya diberikan kepada sahabat. Adapun selain sahabat rahimahullah, ya semoga Allah merahmatinya atau yang semisal dengan itu. Berkata Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Jadi Al-Imam Ahmad bapaknya itu Muhammad, bukan Hanbal. Hanbal itu adalah kakek beliau rahimahullah. Masyhur dari beliau Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi sini boleh menisbahkan, seseorang menisbahkan kepada kakeknya langsung, Ahmad bin Hanbal. Boleh. Ini berdasarkan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seingat saya dalam perang Hunain. Ana Rasulullah ana ibnu Abdul Muttalib. Saya adalah utusan Allah. Jangan takut. Iya. Ketika kaum muslimin sempat mundur. Iya. Dan Rasulullah dengan keberaniannya, bahwa saya utusan Allah, bukan pendusta. Saya adalah putranya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kakeknya beliau. Iya. Barakallahu fikum. Iya. Mungkin juga bisa diterapkan untuk kita juga ya, di mana mungkin bapak-bapak kita nama-namanya nama Jawa ya. Adapun ternyata kakek kita namanya nama yang Islami mungkin ya, Abdullah, Abdurrahman atau Amir atau yang semisalnya. Ya. Maka daripada mungkin menisbahkan kepada bapak kita Muhammad bin nama Jawa ya, kakek kita ya. Boleh ya. Taib, beliau mengatakan fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanzilu ila sama'id dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ya, yeah, berarti Allah memiliki sifat turun ke langit dunia, yaitu fi thulutsul fi thulutsi Lailil akhir. Ya, di sepertiga malam yang terakhir. Wa inna Allah yura fil qiyamah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan dilihat nanti pada hari kiamat. Kalau di dunia enggak bisa. Nanti pada hari kiamat. Ya, disebutkan dalam hadis-hadis yang ada. Yang pertama di Ar-Rasat, yaitu di mahsyar, yang kedua nanti di Al-Jannah, di surga. Dilihat hadisnya sahih, maka kita akan menetapkannya. Di sini disebutkan sahihani, dua hadis tersebut hadis yang sahih, maka kita menetapkannya. Allah turun sepertiga malam ke langit dunia, Allah nanti bisa dilihat pada hari kiamat. Wa ma ashbaha hadhihi al ahaditha, dan yang serupa dengan hadis-hadis ini, yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat. Ya. Barakallahu fikum. Allah memiliki tangan, Allah melihat dan seterusnya. Ya. Sami mendengar dan yang semisal. Hadis-hadis seperti ini. Kata beliau rahimahullah memberikan prinsip kepada kita, nu'minu biha. Kita mengimani sifat-sifat tersebut. Allah turun? Iya, Allah turun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan demikian. Hadisnya sahih. Ya, Nabi tidak akan menyampaikan berdasarkan hawa nafsunya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "In huwa illa wahyu yuha." Tidak lain yang beliau katakan adalah wahyu yang telah diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, nu'minu biha, kita mengimani hadis-hadis sifat tersebut. Ya, sifat-sifat tersebut. Wa nusaddiqu biha, dan kita membenarkannya. Hadisnya sahih, benarkan. Allah dilihat, iya, nanti pada hari kiamat. Yakin, seyakin-yakinnya. La kaifa wa la makna. Dengan tidak membayang-bayangkan tata caranya, kaifiahnya. Iya. Kaifiahnya begini, turunnya begini, ya. Berarti kalau turun nanti arsy-nya kosong. Jangan demikian. Iya. Barakallahu fiik. Jangan dibagaimanakan. Iya, tata caranya, kaifiahnya Allah SWT yang tahu. Wala makna, dan tanpa memaknakan, yaitu memaknakan dengan makna yang batil, yang menyelisihi zahirnya. Misalnya turun, oh yang turun itu rahmatnya bukan Allah. Ini makna batil. Allah turun, turun kita imani. Allah yang mengatakan demikian melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wala naruddu syai'an minha, dan kita tidak menolak sedikit pun dari sifat-sifat tersebut. Ya. Wa na'lamu anna ma ja'a bihi ar-rasulu haqqun, dan kita mengetahui seyakin-yakinnya bahwasannya apa saja yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam haqqun, itu benar adanya. Wa la naruddu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya kita tidak akan menolak, membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekufuran, bahaya. Wa la nasifullah bi aktsara mimma wasafa bi nafsihi, dan kita tidak mensifati Allah subhanahu wa ta'ala melebihi dari yang Allah sifatkan untuk dirinya sendiri. Artinya tauqifiyah. Kalau Allah sebut, Allah dan Rasulnya sebutkan sifat Allah demikian, kita tetapkan. Kalau Allah dan Rasulnya tidak menyebutkan sifat yang demikian, ya kita berhenti, jangan melampaui, melampaui apa yang Allah dan Rasulnya sebutkan. Iya. Bila haddin wala ghayatin, dengan tanpa memberikan batasan dan tanpa memberikan puncak akhirnya. Artinya, penglihatan Allah itu sedemikian, turunnya Allah itu cuma segini. Jangan. Jangan diberikan batasan. Allah sajalah yang tahu. Tanpa batasan, tanpa akhiran. Tanpa batas akhir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Kenapa kita tidak boleh mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak boleh membatasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala? Dikarenakan tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Bagaimana kita bisa menyerupakannya? Wa huwa as-sami'ul basir, dan Dia Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan maha melihat. Ya, sebagaimana pelajaran-pelajaran sebelumnya, laisa kamitsli syai'un raddun 'alal musyabbihah. Ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada satu pun yang semisal, yang sama, yang mirip dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bantahan kepada kelompok-kelompok musyabbihah yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Ketika disebutkan Allah memiliki tangan, bal yadau mabsuutatani, oh tangannya itu seperti tangannya manusia. Itu dibantah. Laisa kamitsli syai'un, tidak ada satu yang semisal, yang serupa dengan Allah SWT. Wa huwa sami'ul basir, dan Dia maha mendengar dan maha melihat. Ini bantahan kepada kelompok yang menolak sifat seperti Jahmiyah. Barakallahu fikum. Masa Allah mendengar, Allah melihat, berarti seperti makhluknya, enggak boleh kamu. Allah sendiri yang mengatakan wa huwa sami'ul basir. Bantahan kepadamu. Allah menetapkan, saya tidak menetapkan dari diri saya. Allah sendiri yang menetapkan. Maka kita menetapkan. Allah memiliki sifat mendengar dan sifat melihat. Wa naqulu kama qala, dan kita mengatakan sebagaimana yang Allah katakan. Wa nasifu bima wasafa bihi nafsahu. Apa kata Imam Muhammad selanjutnya? Dan kita mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang Allah sifati dirinya dengannya. Tauqifiyah. Allah mensifati, kita tetapkan. Allah enggak, ya kita diam. La nata'adda dzalik, kita tidak melampaui dari hal itu, dari apa yang telah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dirinya. Wa la yablughu wasful wasifin. Wala yablughu wasful wasifin, dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa dicapai dengan pensifatan orang-orang yang memberikan sifat. Karena akal manusia itu lemah. Makhluk itu banyak kekurangan, enggak bisa memberikan sifat yang pas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang banyak kekurangannya, banyak cacatnya, banyak kelemahannya, kok mensifati zat yang maha sempurna dari segala sisinya? Gak bisa, gak sampai, gak jangkau. Nu'minu bil Qur'ani kullih. Kata Imam Ahmad selanjutnya, kita beriman kepada Al-Qur'an, kitabullah seluruhnya. Muhkamihi wa mutasyabihihi, yang muhkamnya, yang jelas hukumnya, ya, yang jelas maknanya, wa mutasyabihihi, yang samar dan yang samar hukumnya. Ya. Karena kurang ilmu dia, jadi mutasyabih, samar. Kita imani. Wala nuzilu anhu sifatan min sifati li syana'ati syanu'at. Dan kita tidak menghilangkan dari Allah Subhanahu wa taala satu sifat dari sifat-sifatnya dikarenakan celaan yang diberikan. Wah, maksud demikian enggak pantas demikian, demikian saya tetap menetapkannya karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan. Walaupun dicela demikian demikian, ya, dikatakan Ahlussunnah mujassimah katanya. Menjisimkan Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki jisim. Yeah. Silahkan kalian mencela. Yang penting Allah mengatakan demikian, kita tetapkan. Yeah. Kita tidak akan menghilangkan sifat dari Allah SWT yang Allah sifatkan untuk dirinya. Wala nata'addal Qur'ana wal hadith, dan kita tidak melampaui apa yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadith. Yeah. Wala na'lamu kaifa kunhu dhalik, dan kita tidak mengetahui bagaimana hakikat hal tersebut, hakikat sifat tersebut. Enggak tahu. Iya. Barakallahu fikum. Karena sesuatu yang gaib. Kita mengetahui karena khabar dari Allah Subhanahu wa taala Rasul-Nya kita tetapkan. Illa bitasdiqir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tatsbitil Qur'an. Melainkan dengan pembenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dan penetapan dari Al-Qur'an. Al-Qur'an menetapkan sifat gini, kita tetapkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan sifat ini, kita benarkan. Iya. Tidak melampaui dari hal itu. Iya, tidak kurang dan tidak melampaui dari itu semuanya. Barakallahu fikum. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala wa ghafaralah, ketika beliau menjelaskan kalam atau ucapannya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ma tadammanahu kalamul imam, imami Ahmad, fi ahadithin nuzul wa shibhiha. Perkara yang terkandung pada ucapan Imam Ahmad, pada hadis-hadis tentang turunnya Allah, dan yang semisalnya, yaitu hadis-hadis berkaitan dengan sifat penyebutan sifat-sifat Allah. Tadammana kalamu al-imamu Ahmad rahimahullah alladhi naqalau anhu al-muallifu ma ya'ti, ucapan atau kandungan ucapan imamu Ahmad yang dinukil oleh muallif al-imam Nukudamah. Mayati sebagai berikut. Kandungannya adalah sebagai berikut. Al-awwal, yang pertama, wujubul imani wa tasdiqi bima ja'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahadisi sifati min ghairi ziyadatin wala naqsin wala haddin wala ghayatin. Yeah. Wajib mengimani dan wajib membenarkan apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa hadis-hadis yang menyebutkan sifat-sifat Allah SWT. Min ghairi ziyadatin, tanpa ditambah-tambahi. Yeah. Alam jika demikian ya sudah, jangan ditambah, jangan digunakan begini begini begini. Iya. Yeah. Wala naqsin, dan tanpa dikurang-kurangi. Sesuai apa adanya. Iya. Yeah. wala haddin tanpa membatasi, wala ghayatin dan tanpa memberikan batas akhirnya, ghayah. Ini kandungan yang pertama. Atsani, kandungan yang kedua, annahu la kaifa wala ma'na, bahwasanya sifat-sifat Allah tersebut tidak memiliki kaifiyah dan makna. Ini secara arti secara bebasnya demikian. Maksudnya apa? Ai la nukayyifu hadhihi sifat. Maksudnya kita tidak membayangkan tata cara sifat-sifat tersebut. Turunnya bagaimana ya? Nih. Berarti arsnya kosong kalau turun ke langit dunia. Langit kan 7 lapis. Na'udzubillah, enggak mungkin. Karena Allah itu sifatnya al-ulu, maha tinggi. Tinggi dari seluruh makhluknya. Allahu Akbar, Allah maha besar. Lebih besar dari seluruh makhluknya yang ada. Maka kita enggak boleh menggambar-gambarkan. Tidak boleh menyebutkan tata caranya. Perkara yang gaib, yang tahu hanya Allah. Li'anna takyifaha mumtani'un lima sabak. Dikarenakan mentakyifnya, menyebutkan bentuk dan tata caranya, itu mumtani', terlarang. Sebagaimana telah lewat penyebutannya. Dalam tentang kaidah tamtsil dan tasybih sebelumnya ya. Enggak boleh. Atau takyif. Tentang kaidah sebelumnya tidak boleh memberikan kaifiyah. Walaisa muradu anna la kaifiyata li sifati, bukan maksudnya asalnya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki bentuk atau tata cara pada sifatnya. Ada. Tapi kita enggak tahu, yang tahu Allah Subhanahu wa taala karena gaib. Sebagaimana kita tidak tahu zatnya Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu pula sifat-sifatnya. Li'anna sifatihi thabitatun haqqan. Dikarenakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu thabitah, pasti adanya secara benar. Wa kullu syai'in thabitin fala budda lahu min kaifiyatin. Maka segala sesuatu yang pasti kebenarannya, fala budda lahu min kaifiyah. Mesti padanya ada kaifiyah, bentuk dan tata caranya. Barakallahu fikum. Karena pasti sesuatu yang pasti. Lakinna kaifiyata sifatillahi ghairu ma'lumatin lana. Akan tetapi kaifiyah, bentuk dan tata cara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ghairu ma'lumatin lana, tidak diketahui oleh kita. Kaifiyahnya ada, tata caranya ada, bentuknya ada. Tapi kita enggak mengetahuinya. Nah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan dalam Al-Qur'an dan tidak juga mewahyukan kepada nabi dalam hadisnya, kita juga enggak tahu. Kita tahu sifat demikian karena Allah menyebutkannya dalam Al-Qur'an dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah menyebutkannya dalam sabda-sabda beliau, hadis-hadis beliau. Wa qauluhu la makna, dan ucapanmu Al-Imam Ahmad, dan dalam sifat Allah itu tidak ada maknanya. Ai maksudnya la nuthbitu laha ma'nan yukhalifu zahiraha. Artinya kita tidak menetapkan makna yang menyelisihi zahirnya. Seperti kita singgung tadi. Kama fa'alahu ahlut ta'wil, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang mentakwilkan sifat Allah SWT. Yang turun itu bukan Allah, tapi yang turun rahmatnya, takwil. Barakallahu fikum. Allah sendiri apa hadisnya menyebutkan innallaha yanzilu. Sungguhnya Allah SWT turun. Kok ditakwil yang turun sifatnya? Dari mana? Itu yang dilarang. Makna yang dilarang adalah makna menawilkan yang tidak sesuai dengan zahirnya. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang mentakwilkan sifat. Walaysa muraduhu nafyal ma'na sahih al-muwafiq li zahiriha. Bukan maksud ucapan al-Imam Ahmad itu menafikan, meniadakan makna yang benar yang sesuai dengan zahirnya, bukan demikian. Ya. Barakallahu fiik. Alladhi fasara bi as-salaf, yang itu ditafsirkan, dijelaskan oleh salafus saleh. Turun, ya turun, kita tetapkan makna turun, ya turun. Turun enggak, Pak? Dari atas ke bawah. Sudah itu aja makna turun. Jangan kita gambar-gambarkan begini-begini ya. Berarti arsnya kosong, berarti demikian-demikian. Jangan. Turun ya turun, dari atas ke bawah ya. Turun itu demikian ya. Ya. Jangan digambarkan seperti khatib dari mimbar turun ke bawah. Jangan. Allah mengatakan turun itu aja, tidak menyebutkan kaifiahnya. Ya sudah, berhenti habis itu. Makna yang benar turun ya turun. Turun itu dari atas ke bawah. Titik sudah. Jangan melampaui. Ya. Fa inna hadza thabitun wa yadullu ala hadza qauluhu. Dikarenakan sifat ini adalah sifat yang thabit, yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, yang pasti. Dan yang menunjukkan atas hal itu adalah, yaitu menunjukkan bahwasannya sifat itu memiliki makna yang sesuai dengan zahirnya, adalah ucapan Al-Imam Ahmad, wala nuruddu syai'an minha. Dan kita tidak menolak sedikit pun minha dari sifat-sifat Allah SWT. Allah menetapkan turun yang kita terima. Iya. Yeah. Allah menetapkan akan dilihat pada hari kiamat. Iya, kita terima. Iya. Yeah. Membenarkan, tidak menolak. Iya. Yeah. Wa nasib bima wasafa bi nafsahu. Dan kita mensifati Allah dengan apa-apa yang Allah sifatkan untuk dirinya. Wala nuzilu anhu sifatan min sifati li syana'ati syanu'at. Ya, dan kita tidak menghilangkan dari Allah SWT satu sifat dari sifat-sifatnya dikarenakan sebab celaan yang diberikan. Wala na'lamu kaifa kunhu dzalika. Dan kita tidak mengetahui bagaimana hakikat sifat-sifat tersebut. Gaib. Fa inna nafyahu li raddi syai'in minha. Ya. Yeah. Wa nafyahu li ilmi kaifiyatiha dalilun ala itsbatil ma'na al murad di minha. Al muradi biha. Dikarenakan ya. Yeah. Barakallahu fikum, penafian. Ya. Yeah. Dengan menolak sesuatu darinya. Dan penafian terhadap ilmu tentang kaifiyah, tata cara dan bentuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan penetapan makna yang dimaksudkan dalam sifat tersebut. Artinya barakallahu fikum, ketika seseorang itu tidak boleh menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, dan dinafikan padanya ilmu pengetahuannya tentang tata cara bentuk sifat Allah tersebut, itu menunjukkan penetapan makna yang dimaksudkan tadi. Kalau turun ya turun, kalau dilihat Allah nanti kiamat ya dilihat. Iya. Yeah. Allah memiliki tangan, ia memiliki tangan. Iya. Yeah. Cuma yang dinafikan apa? Kita tidak mengetahui bentuk dan kaifiahnya, tata caranya. Kita barakallahu fikum tidak boleh untuk menolak sedikit pun dari sifat tersebut. Yeah. Atsalit. Yang ketiga. Iya. Yeah. Yang terkandung dalam ucapannya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Wujubul imani bil Qur'ani kullihi. Ucapan Imam Ahmad terkandung padanya wajibnya mengimani Al-Qur'an seluruhnya. Ya, yeah. muhkamihi, yang muhkamnya. Apa itu muhkam? Wa huwa mattadhaha ma'nahu, yaitu ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang jelas maknanya. Wa mutasyabihihi, dan ayat-ayat Al-Qur'an yang mutasyabih. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan, di antara ayat yang mutasyabih adalah ayat yang membicarakan tentang hakikat kaifiah akhirat. Kaifiahnya bagaimana? Bentuknya surga, jannah, neraka itu bagaimana? Enggak tahu. Kita mengimani. Ya. Barakallahu. Terjadinya kiamat, kaifiahnya nanti bagaimana? Kita juga enggak tahu. Ya. Dan juga kaifiah sifat bentuk, ya, tata cara sifatnya Allah itu kayak apa? Ini perkara mutasyabih, kita mengimaninya. Ya. Wa huwa ma ashkala ma'nahu, dan yang mutasyabih adalah ayat atau sesuatu yang samar, muskil maknanya. Bagaimana caranya? Fanaruddul mutasyabiha ilal muhkami liyattadhiha ma'nahu. Maka caranya kita kembalikan ayat-ayat mutasyabih kepada ayat-ayat yang jelas maknanya. Ya. Yeah. Lihat tahu diha makna, supaya maknanya tadi apa? Gamblang. Yeah. Fa'ilam yat tadi, jika tidak jelas juga, kembalikan penafsirannya kepada makna yang ayat-ayat yang jelas tadi. Enggak mudeng juga, enggak paham juga, yeah, karena kekurangan ilmu atau semisalnya. Wajabal imanu bilafdhon, wajib mengimaninya secara lafaz. Allah mengatakan demikian, kita imani. Iya. Barakallahu fikum. Wa tafwidhu ma'nahu ila Allah taala, dan mengembalikan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak tahu. Kalau tahu ya wajib menetapkan maknanya. Iya. Barakallahu fikum. Ini kandungan dari ucapannya Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang di jabarkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjadi tiga kandungan. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, qala al-Imam Abdullah, berkata al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Nama beliau siapa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Iya. Imam-imam madhab yang empat itu semuanya kunyahnya Abu Abdullah, kecuali Imam Abu Hanifah. Yeah. Imam Malik, Abu Abdullah, Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Asbahi. Imam Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Ahmad, Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani, kecuali Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi. Iya. Barakallahu fikum. Imam Ahmad muridnya Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Al-Imam Malik. Iya. Imam Abu Hanifah, kalau kaitannya dengan Imam Malik dan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah memiliki murid di antaranya Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani dan juga Abu Yusuf Al-Qadhi. Ya, seorang qadhi. Ya. Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah, berguru kepada Imam Malik. Ya. Jadi ada kaitannya. Dan juga Imam Syafi'i pernah berguru kepada Imam Muhammad bin Al-Hasan, atau mungkin munaqasyah, ya, berdialog tentang ilmu murajaah kepada Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani yang muridnya Imam Abu Hanifah. Ya, sehingga kalau kita melihat keterkaitannya, hubungannya demikian tadi. Ya. Barakallahu fikum. Ada kisah yang menakjubkan berkaitan dengan Al-Imam Syafi'i yang menunjukkan bahwasannya menuntut ilmu syar'i, menuntut mencari ilmu agama, memikirkannya, membahas dan semisalnya, itu lebih afdol daripada qiyamul lail. daripada sholat malam. Iya. Pada suatu ketika, ini kisah ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga di dalam Kitabul Ilmi. Iya. Suatu ketika barakallahu fikum, Al-Imam Syafi'i ziarah ke Baghdad. Imam Syafi'i kan di Mesir, ya. Imam Ahmad di Baghdad. Ziarah ke Baghdad, singgah ke rumahnya Al-Imam Ahmad. Ya. Al-Imam Ahmad kedatangan gurunya, orang alim, berilmu, senang, ya. Dipuji-puji kedudukan Al-Imam Syafi'i di tengah-tengah keluarganya. Imam Syafi'i demikian, demikian, demikian, dan demikian. Putranya Imam Ahmad, Masya Allah. Akhirnya, barakallahu fikum, termasuk bentuk barokahnya ilmu, seorang itu mengkhidmah, melayani ahlul ilm, seorang ulama. Melayani dan membantu orang yang berilmu. Ya, selama barakallahu fikum al-imam syafi'i netap atau menginap di rumah Imam Ahmad, ya, beliau disuguhi. Disuguhi oleh al-imam Ahmad makan dengan lahapnya, semuanya dihabis, makan sebanyaknya, lahap. Putranya kaget, tuh, ini toh, katanya ayah saya orangnya alim, demikian, warok, demikian, soleh. Kok kalau makan menghabiskan, iya. Barakallahu fikum. Terus barakallahu seperti biasa, seorang berilmu, seorang alim disediakan air untuk wudu, iya. Sampai ketika subuh, loh, airnya kok masih utuh, iya. Berarti enggak wudu kok langsung sholat subuh, iya. Anaknya terheran-heran, iya. Tanya kepada abinya, "Bi, iya, Bi. Katanya demikian seorang imam, seorang alim yang demikian kedudukannya. Iya, ketika disuguhi makanan, makannya lahap." Iya. Kalau kita ngisi-ngisi ya, saru ya bahasa kita. Ini alim imam, seorang imam makannya kok lahap. Iya. Kemudian sediakan air untuk wudu masih utuh, enggak salat malam lagi ya, seorang mazhur ya dalam waktu itu. Salat malam sudah menjadi kebiasaan penuntut ilmu, seorang yang alim. Iya. Salat subuh pun enggak wudu, gimana ini? Iya. Baik, akhirnya Imam Ahmad, kamu akan mengetahui apa yang belum engkau ketahui. Atau yang demikian maknanya. Akhirnya, barakallahu fikum, bertemu dengan Imam Syafi'i. Yeah. Wah, Imam, sungguhnya ada yang mengatakan, atau ini dari putraku mengatakan demikian, ya, engkau makanya kok lahap. Yeah. Disediakan air untuk wudu, kok enggak dipakai. Iya. Yeah. Tiba-tiba pagi hari langsung sholat subuh tanpa wudu, ya, gimana ini? Maka Imam Syafi'i untuk menolak, ya, barakallahu fikum, tuduhan-tuduhan yang enggak benar, ya, beliau mengatakan, mengapa saya makan lahap? Karena barakallahu fikum, aku tidak melihat makanan yang halal kecuali makanannya Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ma'ruf. Kewaraan beliau, kehati-hatian beliau dalam barakallahu fikum mencari rizki. Eh, kalau enggak benar-benar halal, beliau tidak mau mengambilnya. Eh. Sehingga aku sangat senang, kata Al-Imam Syafi'i, untuk memenuhi perutku, eh, dengan makanan yang benar-benar halal ini. Mana benar-benar halal ya? Bukan makanan yang wah subhat atau gimana. Ini benar-benar halal, karena Imam Ahmad terkenal dengan kewaraan, kehati-hatiannya. Maka saya penuhi perutku ini dengan makanan yang halal tersebut. Ya, karena enggak mesti, karena saya yakin makanannya halal, ya. Imam Ahmad terkenal waranya. Adapun aku, barakallahu fikum, tidak menekan air wudhu, sebenarnya saya ini sebagai orang tamu tidak ingin menyusahkan sahibul bait, ya, tuan rumah. Barakallahu fikum. Dan juga bukannya aku tidak berwudu, semalam aku tidak tidur. Memikirkan hadis, satu hadis yang di situ aku mengistimba dari hadis tersebut beberapa hukum, beberapa faedah, sampai puluhan, hampir ratusan. Satu hadis saja. Iya, semalam itu. enggak sholat malam. Ini menunjukkan apa? Memikirkan ilmu, membahas ilmu. Dan membahas ilmu itu lebih utama kata Imam Syafi'i daripada qiyamul lail. Dan saya langsung sholat subuh enggak wudu karena saya wudu isya-nya belum batal. Jadi saya tidak mau menyusahkan tuan rumah menyiapkan air wudu. Akhirnya, oh demikian, anaknya baru tahu, ya mengakui barakallahu fikum kepiawaian, keunggulan, keilmuan al-Imam Syafi'i. Ya. Barakallahu fikum. Enggak tahu lahap itu rakus enggak? Karena beliau tahu makanan makanan halal Imam Ahmad, imam yang wara. Ya. Beliau bukannya tidak mau wudu, mau sholat tanpa wudu gimana? Beliau belum batal wudu isya-nya. Ya, beliau memikirkan hadis ilmu yaitu hadis ya Abu Umar ma fa'ala nughair ya. Wahai Abu Umar anaknya Abu Talhah dengan Ummu Sulaim ya. Rasulullah berguru, ngajak guru. Wahai Abu Umar, kasih kunyah ya. Oke, apa yang dilakukan Nughair? Nughair itu burungnya Abu Umar nih, main-main Nughair ya. Dari hadis tersebut diambil istinbat oleh para ulama boleh seorang anak itu bermain-main burung. Bahkan diambil istinbat juga boleh mengikat sayap burung. Kalau bahasa kita digodi ya katanya dulu. Seingat saya dulu waktu kecil kalau orang main burung dara itu ya digodi biar enggak terbang. Boleh supaya tidak terbang. Ya. Atau boleh memelihara burung ya. Itu istinbat dari hadisnya Abu Umar. Ya. Itu al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Baik. Kata beliau radhiyallahu anhu di sini penyebutannya semoga Allah meridainya. Amantu billah. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Keimanan kepada Allah terkandung 4 perkara. Yeah. Beriman dengan wujudnya Allah, beriman dengan uluhiyahnya Allah, Allah satu-satunya zat yang diibadai, beriman dengan rububiyahnya Allah, Allah satu-satunya yang mencipta, memberikan rizki, mengatur alam semesta, yeah. Yaitu mengisahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah yang menciptakan, memberikan rizki, mengatur alam semesta, ya, dan seterusnya. Dan beriman kepada Allah, kandungan yang keempat, beriman dengan nama-nama dan sifat Allah. Ya, kalau kita beriman Allah kepada Allah, maka kita harus mengimani 4 perkara yang tadi. Beriman dengan wujudnya Allah, beriman dengan uluhiyahnya Allah, rububiyahnya Allah, dan asma wa sifatnya. Amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ala muradillah, sesuai yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Wa amantu bi rasulillah wa bima ja'an rasulillah ala muradi Rasulillah. Yeah. Dan aku beriman kepada Rasulullah, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan apa-apa yang dibawa, yang datang dari beliau Rasulullah alaihi wasallam. Ala muradi Rasulillah, sesuai yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yeah. Barakallahu fikum. Kalau berkaitan kami berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah, Alkitab dan As-Sunnah, Al-Quran dan Hadis. Yang ditanyakan, apakah sudah sesuai yang diinginkan oleh Allah? Apakah sudah sesuai yang diinginkan oleh Rasulullah? Ya, itu aja. Lu bagaimana caranya? Ya, caranya dengan pemahaman sahabat salafus soleh. Ya, karena mereka belajar langsung. Pelaku sejarah bahasanya. Langsung wahyu turunnya demikian. Demikian kepada siapa? Langsung dipraktekkan langsung kepada mereka. Ilmunya masih segar ketika. Berarti mereka orang yang paling paham. Para sahabat itu orang yang paling paham. Maka tidak boleh semata-mata barakallahu fikum Al-Quran dan hadis saja cukup. Tapi berdasarkan pemikiran dia atau pemikiran kiainya atau ustadznya. Yeah. Harus sesuai dengan pemahaman salafus soleh, sahabat, yeah. Dan juga generasi setelahnya yang diberi tazkiyah oleh an-Nabi sallallahu alaihi wasallam Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian setelah mereka, yaitu tabi'in, murid-muridnya sahabat. Kemudian setelah mereka, yaitu muridnya tabi'in. Iya. Barakallahu fikum. Maka kita menggali pemahaman mereka dengan membuka referensi kitab-kitab yang mengumpulkan ucapan-ucapan mereka. Ya. Para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Ya. Barakallahu fikum. Kalau ingin barakallahu fikum menafsirkan ucapan Allah dengan apa yang Allah inginkan, menafsirkan hadis ucapan Rasulullah SAW sesuai dengan yang Rasulullah SAW inginkan. Taib. Ucapan Al-Imam Syafi'i ini disebutkan dalam Ar-Risalah, ya. Atau yang lainnya. Taib labas. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ma tadammanahu kalamu al-imamu syafi'i. Ya, sesuatu yang terkandung pada ucapan al-imamu syafi'i. Atau perkara yang terkandung pada ucapannya al-imamu syafi'i. Tadi ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin selanjutnya, tadammana kalamu al-imamu syafi'i ma ya'ti. Ucapan al-imamu syafi'i rahimahullah terkandung padanya perkara sebagai berikut. Awal yang pertama, al-imanu bima ja'anillahi ta'ala fi kitabihi al-mubin. Beriman dengan sesuatu yang datang dari Allah Ta'ala dalam kitabnya yang nyata. Iya, yaitu kitabullah al-Quran. Ala ma aradallah min ghairi ziyadatin. Sesuai yang diinginkan oleh Allah tanpa tambahan. Iya. Tanpa memberikan tambahan. Wala naqsin dan tanpa menguranginya. Wala tahrifin dan tanpa menyimpangkannya. Ya, ahlu ta'wil menyimpangkan. Berarti tidak mengimani Al-Quran sesuai yang Allah inginkan. Ya, tangan, oh maksudnya kekuasaannya. Tahrif. Menyimpangkan makna dalam Al-Quran tidak sesuai dengan yang Allah ingin. Atsani kandungan yang kedua, al-imanu bima ja'a bihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengimani perkara-perkara yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala ma aradahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi ziyadatin wala naqsin wala tahrifin, tanpa memberikan tambahan, tanpa pula memberikan pengurangan, tanpa pula melakukan penyimpangan. Nih, penyimpangan maknanya. Nih. Kata beliau rahimahullah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa fi hadzal kalami raddun ala ahli ta'wili wa ahli tamtsili. Maka pada ucapan al-Imam Syafi'i ini ada bantahan terhadap ahli ta'wil, orang yang menakwilkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahli tamtsil, dan sekaligus juga ada bantahan kepada orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Ahlu tamtsil, memisalkan Allah dengan makhluknya. Iya. Yeah. Barakallahu fikum. Bantahannya dari sisi mana? Kata beliau rahimahullah, li'anna kulla wahidin minhum lam yu'min bima ja'anillah wa rasulihi. Dikarenakan masing-masing dari mereka, ya, dari ahlu tamtsil dan ahlu ta'til, ahlu ta'wil tadi, masing-masing dari ahlu ta'wil dan ahlu tamtsil, tidak beriman dengan sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulnya ala muradillah wa rasulihi, sesuai yang Allah inginkan dan sesuai yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inginkan. Kenapa? Fa inna ahlat ta'wil naqasu. Dikarenakan ahlut ta'wil mereka mengurangi. Kok mengurangi bagaimana? Iya. Nih. Allah mengatakan innallaha Allah melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha yanzilu ila samai dunya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa? Turun ke langit dunia. Ahlu ta'wil apa? Enggak, Allah enggak turun. Kan mengurangi ini. Yang turun itu rahmatnya. Sebagian mereka mengatakan yang turun itu malaikatnya, malaikat Allah. Iya. Barakallahu fiik. Bukan Allah. Berarti mengurangi sifat turun bagi Allah. Ahlu ta'wil naqasu. Tidak sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam inginkan. Wa ahlu tamtsil zadu. Iya. Adapun ahlu tamtsil nambahi. Nambahi sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallah, ini satu hadis dalam sifat ya. Kita sebutkan hadis tentang turunnya Allah. Innallaha yanzilu ila samai dunya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ahlu tamtsil apa? Menyamakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Nggih. Barakallahu fikum. Turunnya makhluk dari atas ke bawah, atas kosong. Iya. Iya. Ahlu tamtsil nambahi. Allah mengatakan turun, tidak mengatakan arsnya kosong kok. Kalau makhluk ya jelas, kalau dari atas, dari atap ke bawah, atapnya kosong dari dia. Iya. Ahlu tamtsil nambahi sifat Allah. Iya. Allah mengatakan turun saja sudah titik. Jangan ditambah-tambahi ahlu tamtsil. Iya. Cukup. Maksudnya demikian. Iya. Ahlu ta'wil itu ngurangi, tidak menetapkan sifat turun untuk Allah. Kalau berkaitan dengan sifat turun, juga bisa dikiaskan pada sifat-sifat lainnya. Bu, tangan, tangan itu bukan maksudnya tangan, kekuasaan. Nolak sifat tangan bagi Allah. Iya. Barakallahu fiikum. Ahlu tamtsil, oh tangannya itu seperti tangannya manusia, nambahi. Iya. Allah tidak mengatakan tangannya seperti tangannya makhluk, kok ditambahi seperti tangannya makhluk. Nambahi. Ini ahlu tamtsil. Iya. Dan seterusnya, bisa dikiaskan pada sifat-sifat Allah yang lainnya. Iya. Maka ahlu sunnah wal jamaah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima ja'an rasulillah ala muradi rasulillah. Titik. Enggak ada pengurangan, enggak ada penambahan. Iya. Qala rahimahullah al-imam al-muqaddamah rahimahullah wa ala hadha darajat salafu wa a'immatul khalafi radhiyallahu anhum, dan di atas di atas pendapat ini salafus soleh dan para imam-imam khalaf, imam-imam yang belakangan berjalan. Ya, darajat itu masya di atas prinsip tadi ya dia. Prinsip yang disebutkan oleh Imam Ahmad dan Imam Syafi'i tadi. Mereka berjalan. Kulluhum muttafiquna 'alal iqrar wal imral wal itsbat. Mereka semuanya salafus salih dan imam-imam khalaf, imam-imam generasi belakangan sepakat. 'Alal iqrar. Iya, untuk mengakui sifat-sifat tadi. Mengikrarkan sifat-sifat tadi. Wal imrar, dan membiarkannya apa adanya. Tangan, ya itu tangan. Barakallahu. Kata mereka apa? Tafsiruha qira'atuha. Tafsirnya apa? Ya bacanya. Antum bacanya apa? Tangan. Ya itu sudah tafsirnya, tangan. Antum bacanya apa? Turun. Yanzil. Ya sudah itu. Tafsirnya turun, ya turun. Dari atas ke bawah. Dan seterusnya dari sifat-sifat Allah. Innallaha yura fil qiyamah, Allah dilihat pada kiamat. Tafsirnya apa? Dilihat. Ya sudah, dilihat. Itu penafsirannya. Tafsiruha qiraatuha. Penafsirannya apa? Dengan membacanya. Yura, apa yura? Dilihat, ya sudah, dilihat. Wal imrar wal itsbat, dan menetapkannya. Lima warada minas sifat, pada apa-apa yang datang dari sifat-sifat Allah fi kitabillah wa sunnati rasuli. Ya, di dalam kitabullah yaitu Al-Qur'an dan sunnah rasulnya. Min ghairi ta'arrudin li ta'wilihi. Ya, dengan tanpa menentangnya, ya, ya, atau tanpa menentangnya dengan menakwilkannya, yaitu menakwilkan kepada makna batil yang menyelisih zahirnya. Ya. Barakallahu fikum. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan penjelasan Al-Imam Ibnu Qudamah, Tariqus Salafi alladhi daraju alaihi fis sifati. Ya, metodenya salafus saleh, jalannya salafus saleh yang mereka melangkah berjalan di atasnya fis sifat. Ya, tentang atau pada sifat-sifat Allah semata. Bagaimana sikap mereka berkaitan dengan sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Alladhi daraja alaihi salafu fis sifati huwa al-iqrar wal itsbatu. Yang salafus saleh berjalan di atasnya, ya, pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, huwa al-iqrar wal itsbat. Ya, mengakuinya dan menetapkannya. Mengikrarkannya dan menetapkannya. Lima warada min sifatillahi ta'ala fi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yeah. Pada sesuatu yang datang penyebutannya dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sunnah yang sahihah. Yeah, yang sahih. Itu harus ditetapkan, harus diikrarkan. Iya. Min ghairi ta'arrudin li ta'wilihi, tanpa menentangnya dengan menakwilkannya. Oh, maksudnya demikian, menentang ini. Maksudnya bukan demikian, maksud Allah turun. Iya. Maksudnya yang turun rahmatnya. Atau yang turun bukan Allah, yang turun malaikatnya. Iya. Ya, itu nentang ini. Bima la yattafiku ma'a muradillah wa rasulihi. Ya. Dengan tidak, dengan tanpa menentangnya dengan menakwilkan, dengan sesuatu yang tidak sesuai keinginan Allah dan keinginan Rasulnya. Itu bukan yang diinginkan oleh Allah, itu bukan yang diinginkan oleh Rasulnya. Wal iqtida'u bim fi dzalika wajibun. Dan menauladani mereka, menauladani salafus soleh dalam perkara tersebut, perkara tentang sifat-sifat Allah SWT, hukumnya apa? Wajibun, wajib. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku, yaitu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena yang berbicara Rasulullah. Wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyina min ba'di, dan sunnahnya khulafaur rasyidin, salafus saleh, para sahabat. Iya. Khalifah rasyidin al-mahdiyin, yang mendapatkan petunjuk setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah oleh kalian sunnah tersebut, yaitu sunnahku dan sunnah para sahabatku, sunnah khulafaur rasyidin yang mereka betul jadi bin nawajid, dengan gigi geram kalian, yaitu gigit pegang secara kuat. Ya, kalau digigit dengan gigi seri kan bisa ditarik, kalau gigi geraman susah, ya, karena lebih kuat. Itu penggambaran peganglah kuat-kuat sunnah tersebut. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang diadakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, dikarenakan setiap perkara baru dalam agama tentunya, bukan dalam perkara duniawi, bid'ah. Bid'ah hukumnya. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan itu sesat. Rawahu Ahmadu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Abdullah, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani, wa Abu Dawud, dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Sulaiman bin Al-As'ath Asijistani dari Sijistan. Abu Dawud ini muridnya Imam Ahmad. Wa Tirmidzi, dan juga Imam Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi. Wa qala al-Imam Tirmidzi mengatakan hasanun sahih. Hadisnya tadi hasan sahih. Wa shahahahu al-Albani wa jama'atun. Hadis tersebut disahihkan oleh muhaddits hadzal asr. Ahli hadisnya zaman kita ini yaitu al-Imam al-Albani, Muhammad Nasiruddin al-Albani. Wa jama'atun, dan sekelompok para ulama. Sekelompok para ulama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup pembahasan kita pada malam ini, semoga bermanfaat. Adapun faslun fi targhib fi sunnah wa tahdzir minal bid'ah, pasal yang membicarakan tentang targhib, anjuran untuk berpegang teguh dengan sunnah, dan peringatan dari kebid'ahan, insyaallah pada pertemuan berikutnya biidznillahi ta'ala wa taufiqi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.